Oh la la, oh la la. Lama sudah kita tak bertemu, ataukah mungkin kau telah jemu? Jangan berpura-pura padaku, kau menyedihkan hatiku. Betapa lama telah kau tinggalkan, betapa lama telah ku rindukan. Oh la la, oh la la. Tanda mata darimu untukku akan selalu mengingatkanmu. Oh la la, oh la la. Lama sudah kita tak bertemu, ataukah mungkin kau telah jauh?